kamu ini? Emang perempuan gak tahu diri? Maafin aku yuk. Apa-apa minta maaf? Memang kamu ya? Bukan begini mas, cara menyelesaikan masalah dengan wanita. Ini bukan urusan kamu. Menjadi urusan saya mas, apabila saya melihat hal ini dengan mata saya sendiri. Wanita itu diciptakan untuk dilindungi dan dihormati mas. Wanita tidak sepantasnya menerima perlakuan kekerasan seperti itu. Mas itu adalah seorang pria, bukankah seharusnya mas melindungi wanita? Lah. Perempuan bukan objek. Ingat, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama cegah kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.